الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan tentang bodohnya kebanyakan manusia tentang syahadat ini, yakni dalil-dalil yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja, tapi harus diyakini dan diamalkan. Kapan dilakukan sesuatu yang bertentangan dengannya atau membatalkannya, maka tidak ada manfaat dia mengatakan la ilaha illallah, seperti tidak bermanfaatnya untuk orang-orang munafikin ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Baik, cuman kebanyakan orang tidak tahu, dikiranya la ilaha illallah sekedar diucapkan begitu saja sudah khalas, sudah jaminan masuk surga. La asyarah aktsarun nas yajhaluna hadhihi syahadah, kebanyakan orang tidak tahu tentang syahadat ini. Yahsabunha mujarradu lafdin yukhalu bil lisan, mereka mengira bahwa syahadat ini hanya sekedar kata yang diucapkan dengan lisan. Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la ilaha illallah, dan banyak di antara para ulama yang tidak paham makna la ilaha illallah. Wa hum ulama fil fiqh, padahal mereka ulama fikih, ulama bin nahw, ulama dalam masalah ilmu nahw, ulama bil hadis, walakin aktsarahum laisa lahu 'inayatun bit tauhid, akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak memiliki perhatian terhadap masalah tauhid. Dikiranya tauhid ya begitu-begitu saja. Aw yata'allamu aqidatal asy'ariyah wa ulama al kalam, atau mereka hanya mempelajari akidah Asy'ariyah atau ulama'nya ahli kalam, allati taqtasiru ala tauhidir rububiyah, yang mereka hanya mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah. Baik. Artinya di sini katakan apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yang mereka pahami dari la ilaha illallah. Yaquluna la ilaha illallah yufassiruna la khaliqa illallah. Baik. Mereka ketika ditanya apa makna la ilaha illallah itu, mereka mengatakan la ilaha illallah yakni tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu engkau meyakini bahwa Allah sebagai pencipta. Barakallahu bikum. Itu yang mereka pahami dari la ilaha illallah. Ya, secara otomatis ketika ditanya syirik itu apa, mereka akan mengatakan syirik itu ketika engkau meyakini ada pencipta selain Allah. Baru dikatakan syirik menurut mereka. Dari sini letak perbedaan. Barakallahu fikum. Kalau kita meyakini bahwa syirik itu adalah menyembah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka ketika orang-orang melakukan apa? Penyembahan kepada selain Allah, berarti dia telah terjatuh pada kesyirikan. Tapi ketika dia meyakini bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, ketika dia menyembah selain Allah belumlah dikategorikan musyrik. Istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, rukuk sujud untuk selain Allah, itu tidak dianggap syirik bagi mereka, karena definisi syirik memang sudah berbeda. Paham barakallahu'alaikum? Definisi syirik ya sudah berbeda, karena mereka meyakini la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, tidak ada mencipta kecuali Allah. La yuqaddiru alal ikhtira' atau la yaqdiru alal ikhtira' illallah. Keyakinan mereka tentang la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hada tafsiruhum laha. Inilah penafsiran mereka tentang la ilaha illallah. Jadi kalau mereka menyembah kuburan, itu mereka tidak anggap syirik. Paham barakallahu'alaikum? Minta rezeki kepada kuburan ini, patung, berhala, tidak dianggap syirik oleh mereka. Fahum la ya'taqiduna tauhid ar-rububiyyah wa yufassiruna la ilaha illallah. Fahum la yata'adawna tauhid ar-rububiyyah wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid ar-rububiyyah. Baik. Mereka tidak melampaui ini. Pokoknya tauhid itu ya cuma tauhid rububiyah. Yang ada di benak mereka, di pikiran mereka, keyakinan mereka ya cuma itu, tauhid rububiyah. La ilaha illallah bima la yazidu ala tauhid rububiyah. Ketika Anda bertanya tentang la ilaha illallah, tauhid adalah apa? Atau dengan bahasa yang lain, la ilaha illallah adalah engkau memasukkan ke dalam jiwamu, dirimu, barakallahu fikum, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau keluarkan semua kebesaran makhluk. Maksudnya apa dengan kebesaran ini? Dan ternyata ada ungkapan seperti ini, kan begitu? Baik. Ya mereka kalau mereka meyakini bahwa kebesaran itu adalah masalah rububiyah, ya kelas. Mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah sesungguhnya. Wa la yata'arraduna li tauhidil uluhiyah. Mereka tidak apa? Membahas tentang tauhid uluhiyah alladhi huwa matlubu la ilaha illallah. Yang ini adalah merupakan tuntutan la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, yaitu tidak ada yang boleh dan berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Iqra'u aqaidal mutakallimina yatajiduna annahum yurakizuna ala isbati wujudillah. Coba, kata beliau di sini, baca kitab-kitabnya para mutakallimin ahlul kalam, keyakinan-keyakinan mereka tentang tauhid. Ketika mereka berbicara tentang tauhid, mereka akan memfokuskan pada pembahasan tentang wujudullah, bahwa Allah itu ada. Barakallahu fikum. Kadallaha fihi syak wal'i'tirafu bi annahu huwal khaliq. Kadallaha fihi syak, seakan-akan ada pada keraguan, seakan ada keraguan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu apa? Isbat wujudillah. Itu intinya. Atau wal'i'tirafu bi annahu huwal khaliqur raziqul muhyil mumit ila akhirih. Atau mereka mengakui, sekedar mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, sampai seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkuruna al-ibadah, dan mereka tidak menyebut dan menyinggung masalah ibadah. Kalau Anda berbicara, kalau dia berbicara tauhid, ya tauhid rububiyah, larinya ke sana. Wala yadhkuruna al-uluhiyata abada, dan mereka tidak pernah menyinggung sama sekali, menyebut masalah uluhiyah. Hada la yazidu ala dinil musyrikin alladzina qala Allahu bihim. Kalau sekedar keyakinan rububiyah yang diyakini oleh orang dari la ilaha illallah, maka tidak ada jauh bedanya dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard?" Katakan wahai Rasul kepada mereka, orang-orang musyrikin Makkah, "Man yarzuqukum minas samai wal ard?" Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Baik. "Amma yamliku sama wal absara?" Atau siapakah pemilik penglihatan dan pendengaran? Ini siapa yang memberi pendengaran dan penglihatan kepada kalian? "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy?" Siapa gegerangan yang mengeluarkan mati dari hidup, hidup dari yang mati? "Wa may yudabbirul amr?" Dan siapa gegerangan yang mengatur semesta alam ini? Tanyakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin Makkah, tentang pertanyaan ini, tanyakan. "Fasayakulunallah." Niscaya mereka akan mengatakan, "Allahu subhanahu wa ta'ala." Allah yang memberi rezeki dari langit dari bumi. Allah yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Allah yang menghidupkan sesuatu dari yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup. Dan Allah yang mengatur semesta alam ini. Ini keyakinannya orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma ini keyakinan yang diambil dan diyakini dari la ilaha illallah, tidak ubahnya dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang musyrikin di zaman Rasulullah sangat yakin bahwa yang menghidupkan dan matikan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Justru keyakinan inilah yang apa digugah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kalian sudah yakin Allah sebagai pencipta, Allah pemilik segala-galanya, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah yang merezeki kalian, Allah yang mengatur semesta alam ini, ya semestinya tidak kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari apa? Tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Baik. Kalau Anda sudah yakin bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah pemberi rezeki dan seterusnya, maka semestinya Anda pun harus mengesakan Allah dalam peribadatan. Tidak boleh ada yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ajaran dan seruan Rasulullah SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Baik. Yang pada saat itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah yang lainnya. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Lah ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka sangat tahu mana la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tidak mau ikut, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini yang menyuruh kita untuk menyembah hanya satu Tuhan? Sementara selama ini kita banyak kita menyembah Tuhan yang banyak. Subhanallah. Ini salahnya sebagian orang menafsirkan la ilaha illallah bahwa tidak ada yang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, la khaliqa illallah. Baik. La mudabbira illallah, la razika illallah. Jadi kalau orang ke kuburan meminta kepada wali-wali, "Tolong saya diselamatkan, tolong saya diberikan ini, tolong saya disembuhkan, tolong." Ini mereka anggap bukan apa? Bukan kesyirikan. Barakallahu fiik. La haula illa, minta rezeki, minta macam-macam. Sudah bernadar, tawakal, khauf, dia berikan semuanya kepada wali yang ada di kuburan itu. Ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbituna rabba walakin ya'buduna ghairahu. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'budu yusbituna rabb, Mereka mengakui, mereka meyakini Allah sebagai Rabb, pemelihara, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan matikan. Terus kenapa mereka dikatakan musyrik? Ya karena juga mereka menyembah yang lainnya, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Baik, walakin ya'buduna ghairahu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun. Selain Allah pokoknya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mereka sembah selain Allah itu la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan mudarat untuk mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan, orang musyrikin mengatakan, wali-wali ini, orang-orang soleh ini sebagai pemberi syafaat nanti kami, untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuqun. Mereka tidak mengatakan bahwa wali-wali itu memberi rezeki, mencipta. Walakin yaqulu innahum syufa'a usata lana 'indallah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa orang-orang saleh ini, wali-wali ini sebagai pembela nanti di hari kiamat. Usata sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal amru khatirun jidda. Maka perkaranya sangat-sangat berbahaya. Dan tidak sedikit orang yang berkeyakinan seperti ini, bahwa Allah la ilaha illallah itu Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mati kecuali Allah SWT. La hawla wala quwata illa billah. Fahunaka labsun kathirun fi hadzal amr. Maka di sana ada pengkaburan yang sangat banyak di urusan ini. Wadhalla kathiru minan nasi bihadzal labs. Dan ternyata banyak orang yang tersesat karena pengkaburan ini. Alladhi yukhlisut tauhida wa yubayyinu ma la ilaha illa huwa yaquluna hadza yukaffiru muslimin. Kalau ada orang mengikhlaskan tauhid, wayubayyinu makna la ilaha illallah, dan menerangkan makna la ilaha illallah, langsung dituduh hada yukafirul muslimin, ini mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu nabra'u ilallahi minal ladhi yukafirul muslimin, kami berlepas diri dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukafiru illa man kafarahu Allah wa rasuluh, kita tidak akan mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Falladhi la yuhaqqiqu la ilaha illallah faqad kafarahu Allah wa rasuluh, siapa yang tidak mempraktekkan dan menjalankan keharusan la ilaha illallah, sungguh telah dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Intinya banyak orang yang tidak tahu makna la ilaha illallah. Dikiranya la ilaha illallah artinya itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Baik. Itu sudah kita yakini. Bahkan orang musyrikin di zaman Rasulullah meyakini bahwa yang mencipta segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki arsy. Barakallahu fiikum. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Sangat disayangkan. Sekaligus mengerikan. Ketika ada orang berkeyakinan seperti ini, la ilaha illallah, yakni meyakini hanya bahwa Allah sebagai pencipta. Lalu terus kapan dikatakan syirik? Ya kalau orang itu meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan banyak syubhat dalam masalah ini. Fa'alam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa itsbat. Maka ketahuilah, kata beliau di sini, ketahuilah bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah nafyun wa itsbat, penafian, penolakan, pengingkaran dan penetapan. Nafyul ilahiyyati amma siwallah. Dinafikannya, ditolaknya, diingkarinya semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak. Apakah nabi, apakah wali, apakah orang soleh, apakah malaikat, apakah jin, apakah syaitan, apakah matahari, bulan, bintang, pohon, kayu, barakallahu fikum, batu, kuburan, apapun, semuanya ditolak. Tidak bisa kita sembah. Menyembahnya adalah memberikan ibadah untuknya. Contohnya doa. Doa adalah apa? Ibadah. Doa adalah ibadah. Doa hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, nazar, barakallahu fikum, khauf, raja, tawakul, inabah, semua ibadah, ruku, sujud, semua hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh untuk yang lainnya. Kapan orang berdoa kepada si mayit atau wali, maka dia telah menyembahnya. Ruku sujud di kuburannya, maka dia telah menyembahnya. Berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafyul ilahiyyati amma siwallahi Subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammad. Dari semua rasul sampai Muhammad. Barakallahu fiik. Tidak ada yang boleh diibadahi. Wa minal malaikat hatta Jibril. Semua malaikat tidak ada yang boleh disembah, Jibril sekalipun. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Apalagi yang lainnya dari kalangan para nabi dan orang saleh. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla. Dan penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk selainnya, tidak untuk para rasul, tidak untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, barakallahu fiik, tidak malaikat, tidak jibril, dan tidak siapapun. Semuanya tidak boleh kita ibadahi, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuhanan yang Maha Esa, ya ini ketauhidan, ketauhidan. Ya diarahkan ke sana. Tapi arti yang paling bagus untuk kita artikan la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan seperti yang biasa disebut oleh orang, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa maksudnya ini? Tiada Tuhan kecuali masih bisa diseret kemana-mana. Barakallahu. Tapi mestinya lebih diperjelas, lebih fokus. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar tentang la ilaha illallah. Karena apa? Karena di situ ada nafyul wa isbat. Kalau cuma sekedar penafian, tiada Tuhan. Ini banyak Tuhan. Paham relatifku? Banyak Tuhan. Ini banyak yang dipertuhankan maksudnya. Orang mempertuhankan malaikat, mempertuhankan matahari. Ini menyembah matahari. Banyak yang dipertuhankan. Tapi semua ini ditolak, semua ini diingkari, semuanya tidak diterima. Dinafikan. Illallah. Jadi kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik. Karena ada yang menyembah. Nah, tinggal bagaimana, Pak? Hak atau tidak? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum dzalika bi anna Allah huwal haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk disembah. Dan adapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Barakallahu alaihi. Apakah itu nabi, apakah itu rasul, tidak boleh disembah, tidak boleh diberikan peribadatan untuknya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, "Ya gulam idza sa'alta fas'alil la." Rasulullah mendidik barakallahu dari sejak dini anak-anak. "Ya gulam." Baik. Anak-anak, idza sa'alta fas'alil la. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa yasta'anta fasta'in billah." Minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian kehendaki, inginkan, harapkan, cita-citakan, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jadi itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan pembatal syahadat. Kalau dia telah bersyahadat, maka dia telah membatalkan syahadatnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.